Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun berada, kita sampai pada pembahasan kematian akan menjemput dimanapun engkau berada. Ada seorang pemuda dari Damaskus, Suriah akan berangkat dengan menggunakan pesawat dalam sebuah perjalanan panjang. Lalu kemudian dia pesan ke ibunya, "Ibu, tolong bangunkan saya karena saya akan berangkat." Si ibu pun membangunkan beberapa jam sebelum keberangkatan. Apa yang terjadi? Ternyata ada angin kencang dan si ibu membiarkan anak tertidur karena dia khawatir nanti cuaca buruk, tiba-tiba terjadi kemalangan, si anak akan meninggal di atas. Ah, kalau gitu biarkan saja anak ini tertidur. Akhirnya si anak pun dibiarkan tidur. Toh nanti kalau terbangun tinggal sampaikan saja, ibu sangat sayang padamu nak. Oleh sebab itu ibu biarkan kau tertidur, perjalanan mungkin dapat ditunda besok atau besok pagi sore. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ketika si anak akan dibangunkan, justru dia sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam tidurnya. Artinya apa? Kematian yang dikhawatirkan nun jauh di atas udara, di dalam pesawat, ternyata di atas tempat tidurmu pun kau juga akan mati. Disitulah letak iman, disitulah letak keyakinan bahwa ainama takunu yudrikumul mautu, dimanapun kau berada, kau akan tetap dijemput oleh kematian. Walaupun tum fi burujim musyayyadah, walaupun engkau bersembunyi berada di dalam tembok peti yang kokoh. Dalam ayat lain dikatakan, qul, katakan, innal mauta alladhi tafirruna minhu, kematian yang engkau selalu lari daripada kematian, takut mati, fa innahu mulaqikum, dia tetap akan menjemput kamu. Bagaimana Khalid bin Walid, setiap jengkal dari tubuhnya ini tidak ada satupun yang lepas dari besetan pedang, anak panah dan tombak, tapi justru meninggal di atas kasur. Menangis Khalid bin Walid menjelang kematiannya. Mengapa mati di atas kasur, tidak mati syahid? Tapi bagaimana pula ada orang-orang yang begitu terjun ke medan perang, terkena anak panah, melesat tepat di jantungnya, mati dalam keadaan syahid. Iman mengajarkan kita bahwa keberanian tidak membuat cepat mati, ketakutan tidak menunda kematian. Dimanapun, kalau sampai masanya, kau pasti akan mati. Bukan masalah matinya, tapi masalah bagaimana cara kau mati dan niatmu saat mati itu dalam niat apa. Andai biarkan saja dia musafir dalam perjalanan, niatnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'ah. Oleh sebab itu wahai para ibu, lepaskan anakmu pergi menuntut ilmu, terbang sejauh mata memandang, ke Al-Azhar Kairo, ke Karawiyin, ke Turki, menuntut ilmu kemanapun pergi. Masalah kematian kapanpun dimanapun tetap akan tiba. Syekh Ali Tantawi bercerita, masih di negeri Syam, ada seorang laki-laki pemilik truk. Dia bawa truknya, di belakang ada peti jenazah. Lalu di tengah perjalanan ada orang ingin numpang, tapi di depan sudah penuh. Kalau mau menumpang silakan di belakang. Tapi ada peti jenazah, ya tidak apa-apa. Maka orang pemuda yang menumpang tadi pun, tiba-tiba turun hujan, terpal tidak memadai. Dia lihat ada peti jenazah, dia pun masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Aman, tidak kena hujan, karena tidak ada terpal. Tak lama truk berjalan, ada satu lagi orang menyetop. Supir ingin menumpang. Tak supir boleh numpang, silakan di belakang masih ada. Tapi ya siap-siap basah, ya tidak apa-apa. Maka pemuda tadi pun berdiri melihat ada peti jenazah. Yang berada di dalam peti jenazah tadi sudah merasa pengap di dalam, dia ingin merasakan apakah hujan sudah berhenti. Maka dia keluarkan tangannya untuk merasakan apakah hujan berhenti, rintik-rintik atau lebat. Melihat tangan keluar dari peti jenazah, pemuda yang berdiri tadi terkejut, dia sangka mayat hidup lagi. Maka saat itu dia pun ketakutan, kehilangan kendali, dan menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Betapa sebab kematian hanya pada perkara-perkara sepele saja. Bagi orang yang paham pada hakikat kematian, sebenarnya itu hanya sebabnya saja. Bila kita ingin mencari kesalahan, mengapa kamu masuk ke dalam, mengapa mengeluarkan tangan, mengapa sehingga orang ini terkejut, sebetulnya itu hanyalah sebab, musabab saja. Tapi puncak dari hakikat kematian, hidup ini bagaikan lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyaknya sudah kering, dia akan padam sendiri. Ada yang mati di dalam truk, ada yang mati di dalam pesawat, ada yang menghembuskan nafas terakhir dalam tidur panjang yang tidak akan bangun untuk selamanya. Mari kita kenali hakikat kematian. Dalam Islam, mengkaji kematian bukan membuat kita menjadi lemas, lesu, tidak berdaya, malas. Bukan. Tetap bersemangat. Karena dengan bersemangat itu akan beramal, dan amal akan menjadi bekal, bekal yang tidak berkesudahan, tetap mengalir. Dengan mengkaji kematian, kita tidak menjadi takut mati. Dengan mengkaji kematian, kita tidak akan terkejut. Suami tidak akan terkejut. Istri tidak akan kaget, karena mereka selalu bicara tentang kematian. Anak-anak kita tidak akan kehilangan pasti. Meneteskan air mata, tentu ada rasa rindu, kasih dan sayang. Tapi paling tidak, kita sudah menyiapkan mental. Beratnya sama, tapi beda bila dipikul oleh orang yang siap dengan tidak siap. Sama-sama 50 kg. Tapi bagi yang siap, dia akan tegar. Bagi yang tidak siap, dia akan jatuh. Lututnya akan rapuh, kakinya akan gontai. Oleh sebab itu, siapkan diri, siapkan jamaah, siapkan umat, bahwa kita akan kembali. Yang penting bagaimana menyikapi kematian, apa bekal sesudah mati. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.